بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita si dalam pembahasan yang berkaitan tentang permasalahan babu al-iddah wal-iddah sebagaimana yang telah kita lewati cara bahasa itu isi masdar dari adda ya'uddu addan wa hiya ma'khudah minal adad bilangan wal ihsa minal adad wal ihsa wa hiya al-muddah allati tajlisu fiha al-mar'ah yaitu waktu yang di mana wanita tadi menunggu. Karena dari kita adat bilangan baik 3 kali haid atau 3 bulan sebagai rincian yang telah kita bahas atau ketika dia hamil iddahnya ketika melahirkan. Ya al-muddah allati tajlisu fiha al-mar'ah bi talaqiha wa mauti zawjiha. Naam. Wal-iddah wal-am lebih umum. Nah, iddah lebih umum. Bahkan diantara para ulama, para ulama menyebutkan di sana terdapat kaidah kullu furqah setiap perpisahan baina zaujain iddatuhu iddatut talaq. Kaidah para ulama menyebutkan kullu furqatin baina zawjain iddatuhu iddat talaq illa ma jaa bihi ad-dalil yakhussuhu illa ma jaa bihi ad-dalil yakhussuhu. Naam, para ulama menyebutkan di sana terdapat kaidah kullu furqatin setiap furqah perpisahan baina zaujain antara suami istri fa iddatuhu iddat talaq maka iddahnya iddah talaq. Kalau dia haid maka 3 kali haid salasata quru. Apabila dia tidak haid maka berapa bulan? 3 bulan. Kalau dia dalam keadaan hamil maka ketika melahirkan. Illa ma yakhussuhu bihi dalil yakhussuhu kecuali di sana terdapat dalil yang mengkhususkan. Contohnya seperti seseorang yang berpisah suami istri dikarenakan kematian. Suaminya meninggal. Maka dalil datang mengkhususkan bahwa iddahnya berbeda. Yaitu bahwa iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Naam. Dan juga contoh di sana yang mengkhususkan seperti iddahnya al-khulu. Iddahnya khulu. Naam, sebagaimana pembahasan telah kita bahas yakni istri dari Thabit ibn Qais ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain Nabi menjadikan iddahnya 1 kali haidah. 1 kali haidah. Naam, pada iddahnya perempuan yang khulu. Sehingga di dalam hadis ini pengkhususan mereka yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Dan mereka yang khulu wanita maka iddahnya 1 kali haid. Baik, contoh yang lain perempuan yang mula'anah. Kam ta'tad berapa lama dia iddahnya? Berapa lama? Apakah ada nas dalil yang mengkhususkan atau tidak? Ada tidak? Nah, ada tidak? Nas, dalil perempuan yang mula'anah berapa lama iddahnya? Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga kembali kepada kaidah. Kullu furqatin baina zaujain fa iddatuhu iddat talaq. Sehingga perempuan yang mula'anah iddahnya, walaupun dia tidak bisa kembali lagi dengan suaminya, nam, karena mula'anah itu dipisahkan selama-lamanya, tapi tetap masih ada iddah perempuan itu. Kalau dia perempuan yang haid, maka 3 kali haid. Kalau tidak yang haid, berarti 3 bulan. Kalau dia hamil, maka iddahnya ketika melahirkan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Baik, sebelum kita masuk, siapa yang bisa meringkas? Ringkasan kemarin bisa kalian dapatkan. Bisa didapatkan di Al-Fiqh Muyassar. Tentang rincian permasalahan iddah. Iddah sebagaimana yang telah kita lewati ada 2. Yang pertama iddatul wafa, wa kedua iddatul firaq. Yani yang suaminya meninggal dan berpisah dengan suaminya, dan suaminya masih hidup. Yang pertama sebagaimana telah kita lewati iddatul wafa, di sana perempuannya bisa saja dalam keadaan hamil, atau perempuannya bisa saja dalam keadaan tidak hamil. Nah, apabila dalam keadaan hamil, maka iddahnya ketika melahirkan. Nah, apabila dia tidak dalam keadaan hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian yang kedua, iddatul firaq. Iddah yang berpisah dan suaminya masih hidup. Bisa dikarenakan dan bisa saja dikarenakan dia talak atau khulu. Naam. Apabila dia hamil, maka iddahnya ketika melahirkan. Apabila dia tidak hamil, maka iddahnya apabila dia masih perempuan yang masih haid berapa? Salasata quru wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Apabila perempuan yang tidak haid karena masih kecil atau menopause, iddahnya 3 bulan. Walai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabdu fa iddatuhunna 3 ashhurin walai lam yahidna. Naam, itu ringkasan dari pembahasan, dilihat apakah perempuannya hamil atau tidak. Naam. Boleh tidak menikahi perempuan yang masih dalam keadaan nifas? Boleh, jais. Sebagaimana Rasulullah mengizinkan sahabi yang di sana suaminya sudah meninggal, ketika hamil suaminya meninggal, beberapa hari melahirkan. Nah, minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikah, maka menikah lagi. Akan tetapi suaminya tidak boleh mencampurnya sampai dia dalam keadaan dan suci. Nah, kemudian pembahasan yang pernah kita bahas, seseorang yang ditolak oleh suaminya dengan tolak raji'iyan, kemudian suaminya meninggal di pertengahan iddah, meninggal, apa yang harus dilakukan? Tastanis. Nah, ini dimulai baru. Ya, ini ketika meninggal, maka ketika itu dia iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan apabila talak bain, teruskan masa iddahnya. Limadha? Karena sudah bukan suaminya lagi. Nah, suaminya mentalak istrinya dengan talak bain. Kemudian dia di masa iddah suaminya meninggal. Apakah dia harus beriddah 4 bulan 10 hari? Lah, kenapa? Karena sudah tidak bukan suaminya lagi. Maka teruskan masa iddahnya. Teruskan masa iddahnya. Nah. Taib. para ulama menyebutkan bahwa tempo kehamilan yang minimal adalah 6 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf dan surat Al-Baqarah, qala Allah Subhanahu wa taala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya yang mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan. 30 syahra. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya, anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun penuh. Nah, sekarang 2 tahun penuh berapa bulan? Hah? Berapa bulan? 24 bulan. Di ayat pertama yang tadi kita sebutkan, wa hamlu wa fisalu 30 syahra. 30 bulan. Berarti sisanya berapa? 6 bulan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa tempo kehamilan minimal adalah 6 bulan. Nah, karena yang kebiasaan di bawah 6 bulan itu jarang yang hidup. Bayi lahir 5 bulan misalkan atau 4 bulan. Jarang sekali secara realita yang ada. 3 bulan, apalagi 3 bulan. 5 bulan, naam. Yang jelas kurang dari 6 bulan. Kalau 6 bulan ke atas, طيب. Follow, follow. طيب, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga para ulama menyebutkan bahwa tempo kehamilan itu minimal 6 bulan. Sehingga jarang sekali. Jarang sekali yang kurang dari 6 bulan itu selamat. Nah. Dan maksimal itu khilaf di antara para ulama, maksimal. Sehingga dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh katakan oleh para ulama bahwa maksimal itu dikembalikan kepada realita yang ada. Secara keumuman adalah 9 bulan. Atau ada yang lebih? Ada. Bahkan di sana khilaf di antara para ulama bahwa maksimal ada juga yang sampai 2 tahun. Ada yang sampai 3 tahun atau lebih. Perempuan yang hamil. Tapi Allah Ta'ala alam, itu dibahas oleh para ulama apakah terjadi atau tidak. Sehingga para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahmatullahi ta'ala alaih di Mughni, maka seseorang melihat secara keumuman realita yang ada. Kebanyakan wanita hamil itu 9 bulan. 9 bulan maksimalnya. 9 bulan. Nah, ada yang lebih dari situ? Ada. Tapi dilihat dari keumuman. Nah, dan minimal 6 bulan. Dan jarang sekali yang dari, kurang dari 6 bulan itu selamat. Nah, kemudian para ulama sana menyebutkan tentang keadaan wanita yang hamil. Karena di sini masih ada kaitannya dengan permasalahan iddah. Nah, apabila bayi yang dilahirkan, nah, sudah berbentuk manusia, nah, khalqul Adam, maka ketika bayi yang dilahirkan, maka selesai masa iddahnya. Walaupun bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan hidup, atau bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal. Nah, ketika dilahirkan, nah, sudah berbentuk manusia. Dan bayinya walaupun hidup atau mati, maka selesai masa iddahnya. Kemudian yang kedua, keadaan yang berikutnya, keluar masih dalam keadaan nutfah. Audaman atau darah sedikit. Nah, Dalam keadaan seperti ini, ittifaq para ulama bahwa dengan keluarnya, maka itu tidak bisa jadikan selesai masa iddahnya. Karena masih dalam keadaan nutfah atau darah. Nutfah yaitu bercampurnya antara air mani laki-laki dan air mani wanita sehingga menjadi sanad gumpal. Nah, sehingga apabila baru 2 bulan misalkan baru sedikit baru ala darah sedikit yang keluar. Keluar keguguran masih 2 bulan. Maka dalam keadaan seperti ini iddahnya tidak bisa dihitung dengan dia telah melahirkan. Karena belum berbentuk manusia. Jadi dalam keadaan seperti ini ketika dia keluar tadi nutfahnya keguguran, maka dalam keadaan seperti itu dia dimulai masa iddah. Di situ. Masih berjalan. Berbeda dengan apabila ketika keluar sudah berbentuk khalqa Adam, bentuk manusia, maka dalam keadaan seperti ini selesai masa iddahnya. Keadaan yang berikutnya keluar mudghah disaksikan oleh orang yang thiqah, dokter atau bidan melihat ada mudghah dan sudah terbentuk manusia, sudah kelihatan tangannya kecil, misalkan. Ada kakinya juga kecil. Terbentuk intinya. Dalam keadaan seperti ini, para ulama menyebutkan bahwa dengan keluarnya tadi, maka sudah selesai masa iddahnya. Bahkan para ulama menyebutkan ijma para ulama karena sudah membentuk khalqah. Walaupun keluar mati. Sudah membentuk khalqal insan. Bentuk manusia. Kemudian di sana terdapat perkara yang khilaf yang diantaranya keluar mudghah tapi tidak disaksikan oleh orang yang thiqah. Akan tetapi ada bentuk manusia. Permulaan pembentukan manusia dari kepalanya, tangan dan juga kakinya. Ini khilaf diantara para utama yang rajih bahwa ketika dilahirkan keluar maka berhenti masa iddahnya. Dimana? Karena sudah terbentuk bentuk manusia walaupun masih dalam permulaan. Walaupun dalam masa permulaan. Tapi ini yang berkaitan tentang permasalahan keadaan hamil. Kemudian dikatakan oleh Masyukani rahmatullahi taala alaih walil wafa bi arba'ati ashhurin wa ashra wa in kanat hamilan fa bil wad'i wala iddata ala ghair madkhulah wala iddah, tidak ada iddah untuk wanita yang belum digauli. Apa dalilnya? Ya. Irfa sauta. Kita masuhunna. Naam. Bahwa wanita yang ghair madkhul biha tidak ada iddah. Naam. Wal amah kal hurrah. Dan budak seperti al hurrah. Naam. Wal mutallaqat tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Apa itu artinya quru? Hayat. Naam. Di sana terdapat khilaf panjang di antara para ulama tentang makna quru. Ada yang mengatakan bahwa quru, ada yang mengartikan tuhur, suci. Dan juga ada yang mengatakan al-haid. Mereka yang mengatakan bahwa al-quru adalah haid, berdalilkan dengan hadis Adi bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu an abi an jaddi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil mustahadha tad'u shalah ayyama aqra'iha. Naam. Dan juga dalam hadis yang lain, da'iya shalah ayyama aqra'iki. Naam. Ini dalil menunjukkan bahwa al-quruh wa wal-haid. Naam. Apakah ada perbedaan antara tuhur dengan haid? Naam, ada perbedaan. Mereka yang mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala al-mutallaqatu tatarabbasna bi anfusina thalathata quru, dengan tiga kali suci. Naam. Contoh misalkan seseorang ketika mentalak istrinya dalam keadaan suci itu dihitung satu. Kemudian haid. Kemudian suci. Naam. Dua. Kemudian haid. Kemudian suci. Nah, dalam keadaan suci di sini berhenti masa iddahnya. Mereka yang mengatakan bahwa al-quru yang dimaksud adalah at-tuhur suci. Naam. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa al-quru di mana haid, ya ini lewati haid tiga kali. Haid, kemudian suci. Haid, suci. Haid, kemudian setelah itu suci baru berhenti masa iddahnya. Ada perbedaan tidak? Ada. Kalau yang mengatakan tuhur, ya ini belum sampai ke haid yang ketiga, maka sudah selesai masa iddahnya. Nah, karena yang pertama kali dia suci, sudah dihitung. Suci, kemudian haid, kemudian suci, dua, haidnya baru satu kali. Kemudian haid, kemudian suci. Antara haid yang kedua dan haid ketiga, di masa sucinya, itu iddahnya berakhir. Mereka yang mengatakan atuh. Sedangkan yang mengatakan al-haid, maka harus salasa tiga kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid. Kemudian setelah itu suci boleh dia berhenti masa iddahnya. Naam. Khilaf besar di antara para ulama, kan tapi yang rajih makna dari quru bahwa al-haid. Naam. Apa faedah dari iddah? Man sayujib? Adalah merupakan pembatas pagar yang melindungi adatnya pernikahan dengan yang sebelumnya. Dilihat dulu ini wanitanya barangkali hamil, bercampur nasab dengan satu dengan yang lain. Nah, sehingga apabila dia sudah betul-betul selesai masa iddahnya, maka bersih rahimnya. Sudah bersih rahimnya. Sehingga ketika menikah dengan laki yang lain, membuahi rahim yang baru. Tidak bercampur dengan suami yang sebelumnya. Kemudian faedah yang lain, yaitu memberikan kesempatan kepada suaminya. Nah, kasih tahu, ini sudah dua kali haid. Sekali lagi, masa haidnya. Masih dalam keadaan iddah. Apakah suaminya mau rujuk atau tidak? Memberikan kesempatan untuk berpikir. Nah, sehingga ini merupakan kesempatan yang dimana si suami bisa berpikir. Akan tetapi dilihat kalau perempuannya hamil, kemudian beberapa hari lagi dia kemudian mentalak istrinya dalam keadaan hamil. Nah, beberapa hari lagi selesai masa hamilnya, maka selesai masa iddahnya. Karena orang wanita yang hamil, ya ini ketika seseorang mentalak bisa saja waktu yang cukup lama, bisa saja waktu yang sebentar. Di akhir-akhir dari, ya ini wanita tadi akan melahirkan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kemudian berikutnya tentang permasalahan ihdad, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Taib. Naqtafi lawana subhanakallah bihamdika astagfirullah wa atuh.